تفضل فكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: وذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي قوله تعالى: أنعمت عليهم. وقوله: اهدنا، لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك. توفيقك لعلم نافع وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله. ولو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم أو من الضالين. فالذي أنعم عليك وأخرج عليك من الطائفتين وجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء هو الله جل وعلا. هذا ليس بحولك ولا بقوتك، وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Faikhwani, liqa pertemuan terakhir dari kajian kita kitab Ba'du Fawaid Suratul Fatihah. Kan depan berarti kita akan sambung dengan Subuhul Salam insyaallah. Karena Subuhul Salam masih panjang pembahasannya. Sementara ya kita upayakan menjelang Id itu sudah selesai insyaallah. Ya, adapun kajian waalaikumsalam, kajian Tahkimul Qawanin itu insyaallah di hari biasa mungkin kita adakan daurah. Nah, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fiha minal fawaid. Nah, di antara ayat ini terdapat berbagai faedah, yaitu at-tabarru minal hawli wal quwwati li'annahu mun'amun 'alaih. Yaitu seorang hamba dia akan menyangkal, dia akan berlepas dari kekuatan dia, daya dia, dari kekuatan dia. Dia enggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa beribadah karena taufik dari Allah. Dia bisa beramal karena taufik dari Allah. Dia bisa mendapatkan ini itu, dapat nikmat dari Allah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dzalika fi qaulihi, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga ayat an'amta 'alaihim, dan juga ayat ihdina. Nah, ini ada banyak-banyak ayat yang menyatakan berarti kita menafikan, ya, melepaskan daya dan upaya kita. Li'anna hadza fadlun min Allah. Karena ini semua fadilah, karunia dari Allah SWT. Laisa bihaulika, bukan karena daya anda, kekuatan anda. Ya, taufiquka lil ilmin nafi'. Allah memberikan hidayah pada anda, ya, dengan diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan taufik kepada anda untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini semua dari Allah. Lau sya'a rabbuka lakunta minal maghdubi alaihim au minad dhalin. Seandainya Allah kehendaki, maka anda termasuk orang-orang yang Allah murkai. atau termasuk orang-orang yang sesat sebagaimana di ayat ini. Yahudi Nasrani naudzubillah, atau yang serupa dengan mereka. Ya, maka falladzi anama 'alaika, yang telah memberikan nikmat pada Anda dan telah mengeluarkan Anda dari dua kelompok sesat tadi, al-maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu yang Allah murkai dan yang orang-orang sesat. Ya, wa ja'alaka ma'al anbiya, dialah Allah yang telah menjadikan Anda bersama para nabi, orang-orang siddiq dan syuhada. Ya, dari orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dialah Allah. Allah jalla wa ala hadza laisa bihaulika wala biquwwatika innama bifadlillah. Itu bukan karena daya Anda, kekuatan Anda. Itu karena karunia dari Allah. Maka Anda menggantungkan kalbu Anda kepada Allah. Wa tabarra'u minal hauli wal quwwah illa billah. Anda melepaskan ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan di An-Nuniyah, "Lau syaa'a rabbuka lakunta aidan mislahum, fal qalbu baina asabi'ir rahmani." Seandainya Rabbmu menghendaki dan kau pun bisa menjadi seperti orang mereka, orang-orang tersesat tersebut. Namun yang namanya qalbu itu di antara jari jemari Allah yang Maha Rahman. Bahkan ketika Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kita taufik untuk beramal, itu pun gak bisa menjadikan kita masuk surga. Itu hanya sebab masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan sebab amal kalian yang kalian amalkan. Karena ba'nya ba' sababiyah. Bima. Ya, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, lan yudkhila ama ahadan amaluhu al-jannata. Ya. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah? Tidak pula Anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, wala ana." Iya, saya pun enggak bisa masuk surga karena amalan saya. Ya, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Illa an yataghammadani Allah." Ya, bifadlihi warahmatin, bifadlin warahmatin. Namun Allah, ya, mengkaruniakan, menyelamatkanku dengan karunia dan rahmatnya. Ya, maka kita ini benar-benar berhajat kepada Allah. Tidak ada yang kita mampu pun, tidak bisa kita semua. Ahlul jannah nanti di surga pun mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk. Ya, ya, dan kita enggak bisa dapat petunjuk seandainya Allah tidak memberikan petunjuk pada kami. Nah, ini harus ya bersandar pada Allah. Jangan sombong dengan ilmu yang sedikit lagi. Ya, jangan sombong dengan amal yang sedikit. Terus bersandar kepada Allah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dibaca matannya Ihsan. Kemudian dibaca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah taala, wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala tamami wa nafyu an-naqaisi anhu tabaraka wa ta'ala. Qala syarih hafizullah ta'ala, hadhihi suratu idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha 'arafta Allaha subhanahu wa ta'ala 'ala tamami bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaika fayaziduka hadha imanan wa yakinan. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan, wa kadzalika fiha ma'rifatullah, demikian pula kandungan di ayat ini terdapat ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah ala tamam secara sempurna, wa nafyu naqais anhu, dan dinafikannya sifat-sifat yang kurang dari Allah tabaraka taala. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadis surah Al-Fatihah ini, idza ta'amaltaha ya, apabila Anda mengamatinya, wa tadabbartaha, Anda mentadaburinya, araftallaha ala tamam, maka Anda akan mengenali Allah secara sempurna. Mengenali Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan pada Anda. Sehingga hal ini menambahkan untuk Anda keimanan dan keyakinan. Subhanallah. Terus lanjut lagi, San. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa fiha ma'rifatul insani rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Qala Syekh hafizullah ta'ala, wa ma'rifatu nafsika annaka da'ifun wa annaka muhtajun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada taqra'u hadhihi surata wa tukarriruha fi kulli raq'atin li'annaka bihajatin ilaiha li'anna fiha hadad du'a'u al-azimu li'anna fiha hadad du'a'u al-azimu alladhi idha taqabbalahu Allahu minka sa'atta fid dunya wal akhirati idha gufalta anhu walam tasta'milhu fa innahu la yanfa'uka bi syai'in. Fahada mimma yuakidu ala al-abdi an yatadabbara al-Qur'ana khususan hadhihi surat al-azimata. Yaqulu ibn al-Qayyim tadabbara al-Qur'ana in rumtal huda fal ilmu tahta tadabbar al-Qur'an. Tadabbur. No, tadabburil Qur'ani. Baik. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma'rifat wa fiha ma'rifatul insan rabbah wa ma'rifatun nafsih. Juga dalam kandungan ayat ini terdapat faedah manusia mengenal Rabb-nya. Itu idafatul masdar ila fa'ilihi. Ya. Dan mengenal dirinya sendiri. Ya. Syekh Shalih Fauzan menyatakan, mengenal diri Anda sendiri fungsinya apa? Agar kita tahu annaka dhaifun, Anda ini lemah, maka jangan sok jago. Anda membutuhkan Allah. Oleh karena itu Anda membaca surat ini dan Anda mengulang-ulangnya setiap rokaat, li'annaka bihajatin ilaiha, karena Anda membutuhkan surat ini, karena di dalam surat ini terkandung doa yang agung, alladhi idha taqabbalahu Allahu minka, yang apabila Allah menerima doa ini dari Anda, ihdinas siratal mustaqim sa'idta fid dunya wal akhirah, maka Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Wa idza ghafalta, namun kalau Anda lalai anhu darinya, ya, Anda tidak menggunakan doa ini dengan sebaik-baiknya, fa innahu la yanfa'uka bi syai', maka tidak akan memberikan manfaat untuk Anda sedikit pun. Maka inilah yang diantara hal yang menguatkan seorang hamba untuk mentadaburi Quran, terlebih khusus surat ini, surat yang paling agung ini, surat Al-Fatihah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan di An-Nuniyah, tadabbaril Qur'an in rumtal huda, tadaburilah Al-Qur'an, renungilah Al-Qur'an, in rumta in aratta, apabila Anda menghendaki hidayah, wal ilmu tahta tadabburil Qur'an, karena yang namanya ilmu itu didapatkan itu semua di bawah tadabbur Al-Qur'an, dengan mentadaburi Al-Qur'an. Nah ini subhanallah. Ya. Nah ini yang kurang dari kita, terlebih khusus nanti menjelang Ramadan. Ya, kita ingin odoj, one day one juice. Bahkan one day two juice. One day three juice. One day five juice. Tapi kosong dari perenungan makna. Enggak tahu kita, enggak tadabur. Bagus enggak? Bagus. Dapat pahala enggak? Iya, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Walhasanatu bi asyri amsalih, dapat insyaallah. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya. Namun membaca Quran satu ayat dengan perenungan itu lebih berkualitas dibandingkan membaca banyak ayat tanpa perenungan. Utsman bin Affan hanya mengulang-ulang satu ayat dari malam sampai subuh. Dari malam sampai subuh. Baca kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bagaimana para salaf mereka berinteraksi dengan Quran. Semalam mereka hanya sibuk satu ayat. Hanya mentadaburi satu ayat. Utsman bin Affan rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu. Dari malam sampai subuh hanya satu ayat. Diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi. Dibaca. Ya. Nah, ini keadaan salaf demikian, merenungi. Enggak kayak kita. Kita ini terburu-buru. Pengennya khatam aja. Akhirnya enggak membekas di Quran. Enggak tahu apa makna di Quran. Pengennya buru-buru aja. Enggak ngerti. Kenapa enggak ada tadabbur? Padahal sering baca, bahkan dihafal. Ditanya hukum, sebuah hukum yang berkaitan dengan ayat itu, dia enggak tahu. Ya, padahal Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi, dipahami, diamalkan. Ada tiga ini aja. Membaca, menghafal itu cuma wasilah. Kenapa yang cuma wasilah kok jadi goyah tujuan? Jadi target. Ini terbalik, ya. Padahal yang goyah tujuan, target dipahami, ditadaburi, diamalkan. Sarana untuk tiga hal ini membaca, menghafal. Oh, sekarang kita terbalik. Membaca, menghafal kayak target. Biar khatam. Ya, salaf dulu interaksinya dengan Quran tidak seperti itu. Lihat para sahabat lambat-lambat menghatamkan Quran. Sekian tahun Umar bin Khattab menghatamkan Al-Baqarah. Karena para sahabat tidak nambah satu ayat ke ayat berikutnya kecuali setelah mereka memahami. Kalau kita enggak, akhirnya kita jadi kaum yang terbelakang dalam mengilmui Al-Quran. Orang-orang terdahulu kaum terdepan dalam mengilmui Al-Quran. Kenapa? Yang disebutkan Ibnu Qayyim ini, wal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Karena ilmu semua itu didapatkan dengan mentadaburi Al-Quran. Ya, barakallahu fik. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Gak perlu pasang target tahun ini, Ramadan tahun ini mesti khatam sekian juz. Ya. Namun pasang target, berapa juz yang saya bisa tadaburi selama Ramadan. Nah, persiapkan buku-buku tafsir. Ya. Teman-teman di rumah yang belum hafal Al-Quran atau belum bisa bahasa Arab, bawa mushaf terjemah. Oh, malu. Lu kok malu? Baca mushaf terjemah kok malu? Ada terjemahnya. Ya, ada terjemahnya. Baca. Misalkan bingung, merujuk ke tafsir. Oh, kalau gitu kapan kelarnya? Loh, kita bukan kapan kelarnya. Tapi kapan pahamnya? Gitu. Kapan khatamnya? Terbalik, kapan pahamnya? Masa seumur hidup Al-Fatihah baru belum paham-paham? Apa maknanya? Surat yang kita baca, Qul a'udzu birabbin nas, gak ngerti. Qul ya ayyuhal kafirun, gak paham. Ya. Dan kita gak ngerti. Ketika orang-orang liberal mempolitisir ayat lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau gitu masing-masing aja. Ya juga ya. Ya udah deh diem. Nah, gak bisa kita menyanggah. Padahal kalau kita baca syarahnya, tafsirnya, kita akan dapati. Ayat tersebut adalah ayat baro'ah, berlepas diri antara Nabi SAW dengan musyrikin Quraisy. Justru berlepas diri, bukan malah jadi ya ajang toleransi beragama. Ah, ini kita enggak ngerti. Tayyib barakallahu fik. Nah, berikutnya. Siapa Syedi dah baca mana? Hari ini. Hah? Hari ini. Iqra. Pada rimatan tuh. Dari mana? Fa innahu idza kana rabbun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu taala, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Qala syarih rahimahullahu taala, rabbil alamina yadullu ala annahu la budda min rabbi khaliqin. Min rabbin khaliqin wa min makhluqin marbubin. Makhlukin li rabbil alamina. Baik. Nah, kemudian faedah juga dari surah Al-Fatihah ini, fa idza kana rabbun fala budda min marbubin. Nah, kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Rabb, maka pastilah ada yang namanya marbub. Allah Rabb zat yang Maha Pencipta, berarti ada yang diciptakan, zat Maha Pemberi rezeki, ada yang diberi rezeki. Ya. Yang mengatur, ada yang diatur. Yang menghidupkan, yang mematikan, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Ya, Allah itu semua Rabbnya. Ya, kata Syekh, ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini menunjukkan bahwasanya pasti ada Rabb, Sang Pencipta, dan makhluk yang marbub, yang ditarbiyah. Ya, karena rububiyah itu maknanya, ya, kalau rububiyah meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta, yang menghidupkan, mematikan. Berarti ada hamba yang dihidupkan, ada hamba yang dimatikan, ada hamba yang diciptakan. Ya. Ada makhluk, makhluk dari Rabbul Alamin. Terus lanjut. Limatan. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, wa idza kana huna rahimun falabudda min marhumin. Qala syarihu hafizallahu ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim. Idza kana hunaka rahimun fala budda min marhumin wa huwa al-makhluqu. Ar-Rahimu huwa Allahu wal marhumu huwa al-makhluqu. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ayat ini juga, apabila ada yang penguasa, ada yang rahim yang merahmati, yang menyayangi, maka pasti ada yang di marhum, yang dirahmati. Ya. Amar, mana kitabnya Amar? Salam buku. Salam buku. Allah. Nah. Ya. Nah. Huwal makhluk, maka yang dirahmati adalah makhluk, yang merahmati Allah. Ya, almarhum almakhluk. Nah. Maka hambalah yang dirahmati, merekalah makhluk. Terus lanjut. Qala mu'allifu rahimahu ta'ala, wa idza kana huna malikun fala budda min mamlukin. Nah, apabila ada malik penguasa, maka pasti ada yang dikuasai, hamba. Terus qala syarihu hafizahullahu ta'ala, maliki yaumiddin. Idza kana huna malikun fala budda min mamlukin wa humul ibadu wa jami'ul makhluqati. Naam, apabila ada malik, ya, penguasa, maka pasti ada hamba. Penguasa adalah, dan para hamba itu adalah ibad, para hamba, dan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Terus qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, abdun belum kelewat. Wa idza kana huna abdun, wa idza kana huna abdun fala budda min ma'budin. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, idza kana huna 'abdun la budda ay yakuna hunaka ma'budun wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ada hamba, maka pasti ada yang ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi adalah Allah. Terus qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Qala syarihu min mahdiyin. Qala syarihu hafizallahu ta'ala, ihdinas sirata. Idza kana hunaka hadun wa huwa Allahu. Hadin. Wa huwa Allahu. Fahunaka mahdiyun wa huwa al-abdu. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim, apabila ada zat yang memberikan hidayah yaitu Allah, maka ada mahdi yang diberikan hidayah yaitu hamba. Terus qala muallifu rahimahullahu taala wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'imin alaihi min mun'amun min mun'amin alaihi min mun'amin alaihi. Qala asyarihu hafizahullahu taala an'amta alaihim hadza fihi anna hunaka mun'iman fala budda ay yakuna hunaka mun'amun alaihi wa hum jami'ul ibadi. Nah, pada ayat an'amta alaihim yang kau berikan nikmat pada mereka, maka dari sini bahwasanya ada yang mun'im, ada zat yang memberikan nikmat, maka pasti ada yang diberikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Yaitu seluruh para hamba. Ya, seluruh para hamba. Nanti ke si Arga. Terus baca di matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa idha kana huna magdubun alaihi falabudda min ghadibin. Thumma qala syari hafidhahullah ta'ala ghairil magdubi alaihim wahumul yahudu wa man saro birikabihim mimman ta'lamu mimman ta'lamu walam ya'malu labudda yakuna hunaka ghadibun wahuwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal ghadabu min sifatihi fahuwa yaghdabu wa yaskhatu wa yamqutu wal magdubu alaihi wal mamqutu wal maskhutu alaihi huwal makhluqul asi al mukhalifu li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila ada yang dimurkai maka pasti ada yang memurkai. Ayat ghairul maghdubi alaihim, yaitu siapa yang dimurkai yaitu Yahudi dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka dari kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkan. Ini salapnya Yahudi. Ya. Nah, karena harus mestilah ada yang memurkai yaitu Allah. Ya, dan sifat murka itu bagian dari sifat marah. Ya. Itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Maka Allah marah, Allah murka. Ya. Wal maghdub alai yang dimurkai, yang dibenci, yang Allah yang dimarahi oleh Allah adalah makhluk al-asi yang mereka durhaka ya kepada Allah, al-mukhalifu li awamirillah, yang menyelisihi perintah-perintah Allah. Terus wa qala al-musannifu rahimahullahu taala fa hadhihi surah fa idza kana huna dalun fala budda min mudillin fa hadhihi suratu tadammanatil uluhiyyata war rububiyyata wa nafyan naqaisi anillahi azza wa jalla. Wa qala syarih hafizahullah ta'ala kama sabaqa anna fiha anwa'at tauhidi as-salasata allati hiya tauhidur rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati wa nafyan naqaisi wal uyubi anillahi subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa tauhidu. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab inka wa in kana huna dhalun fala budda min mudillin. Nah, apabila ada orang yang tersesat sebagaimana walad dhalin, maka pasti ada yang menyesatkan. Ya. Baik. Kama sabab sebagaimana telah berlalu bahwasanya jenis tauhid ada tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Wa nafyun naqais wal uyub anillah hada huwa tauhid. Ya. Maka menafikan ya segala hal yang kurang, aib dari Allah, inilah tauhid. Ya. Inilah tauhid. Ya. Maka Allah menyesatkan. Maka surat ini mengandung uluhiyah semua di tauhid rububiyah. Ya, uluhiyah, rububiyah. Dan menafikan ini asma sifat, segala hal sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa terus lanjut wa tadammanat ma'rifatal ibadati wa arkaniha. Qala syarih hafizahullah taala wa fiha al mahabbatu ma'at tadalluli war raja'i wal khaufi fa hadhihi arkanul ibadati. Baik. Dan juga surat ini mengandung pengenalan hamba wa ma'rifatil ibadati tadammanat ma'rifatal ibadati, seorang mengandung pengenalan hamba terhadap ibadah dan rukun-rukunnya. Wallahu alam. Ya, dijelaskan oleh Syekh, fiha al-mahabbah ma'at tazallul, ya, di dalam kandungan ibadah ini yaitu kecintaan dan perendahan diri, war raja wal khauf, raja dan takut kepada Allah. Inilah rukun-rukun ibadah. Ya. Ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khairan ala ma bayyana wa waddaha. Ya. Ini wa jazakumullahu khairan ini seperti bukan perkataan Syekh. Semoga Allah membalas Syekh atas apa yang beliau terangkan dan beliau jelaskan. Ya, kita langsung ke as'ilah, soal jawab. Ya, baca sedikit situ. Harga. Al-as'ilatu. Soalun. Ahsanallahu ilaikum fadilata syekhi. Hada sa'ilun yaqulu. Naqra'u wa nasma'u an murji'atil fuqaha'i. Fa'arju tawdiha dhalika. Al-jawabu. Murji'atul fuqaha'i au murji'atu ahli sunnati humul hanafiyyatu. Lianna indahum anna al-imana qawlun bil-lisani wa attiqadun bil-qalbi. Wa amal amalu fayaquluna innahu la yadkhulu fi haqiqatil imani lakinnahu syartun aw mukammilun lil imani walidzalika summu bil murjiati liannahum akharu al amala an musamma al imani wa summu bir muja bi murjiatil fuqaha'i aw murjiati ahli sunnati wala syakka anna hadha khata'un al muhimmu annahu akhafu anwa'il murjiati. Baik. Ya, soalun, pertanyaan. Semoga Allah membaguskan anda wahai syekh, fadilata syekh. Ya, fadilata syekh. Hada sa'il, ini orang yang bertanya, beliau bertanya. Kita sering membaca, mendengar tentang murji'atul fuqaha. Maka saya harap penjelasan tentang hal tersebut. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, murji'atul fuqaha atau murji'ah ahli sunnah, mereka adalah kaum Hanafiyah, ya, madhab Hanafi. Karena mereka li'anna indahum, karena menurut mereka iman itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan kolbu, tanpa ada penjelasan terkait amalan. Adapun amalan, maka mereka mengatakan tidak masuk ke dalam hakikat iman, namun itu adalah syarat atau penyempurna iman. Ya, oleh karena itu mereka disebut dengan murji'ah, murji'atul fuqaha, murji'ah, karena mereka mayoritas ahli fikih disebut fuqaha. Ya, karena mereka mengakhirkan amal dari pelabelan iman. Oleh karena itu mereka disebut murji'atul fuqaha atau murji'ah ahli sunnah. Ya, wala syakka anna hadha khata', tidak diragukan lagi hal ini adalah kekeliruan. Namun yang terpenting, mereka adalah akhaffu anwa'il murji'ah, murji'ah yang paling ringan. Kenapa murji'ah yang paling ringan? Kan mereka menafikan amal dari iman, karena mereka menafikannya dari sisi rumus saja, dari sisi penamaan. Namun pada prakteknya mereka menyatakan amal berpengaruh terhadap iman. Ya, nah, sebagian mereka mengatakan ini khilafnya lafziyah saja. Ya, semisal yang dikatakan oleh Ibn Abil Is al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Namun dibantah oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, bahwasanya ini khilaf hakiki, ya, bukan khilaf lafzi. Taib. Terus ya, baca sini kau, wal farmurji'atu. Bismillah. Wal murji'atu ala arba'ati anwa'in. Syarul anwa'i wa aqbahu ha al-jahmiyatu alladzina yaquluna al-imanu mujarradul ma'rifati fil qalbi walau lam yusaddaq hadha syarrul irja'i. Athani man yaqulu al-imanu huwa al-i'tiqadu bil qalbi faqat duna an-nutqi bil lisani wa hadha qawlul asy'ariyyati. Athalithu alladzina yaquluna al-imanu huwa an-nutqu bil lisani walau lam yataqid bil qalbi wa hadha qawlul al-karamiyyati. An-naw'u ar-rabi'u alladzina yaquluna al-imanu huwa al-i'tiqadu bil qalbi wa nutqu bil lisani wa haulahi humul al-hanafiyatu. Baik. Nah, murji'ah ini kata Syekh ada empat macam. Yang paling buruk, paling tercelanya, paling jeleknya adalah kaum Jahmiyah yang mereka menyatakan iman itu hanyalah mengenal Allah di kalbu, walaupun tidak dibenarkan. Ini Murji'ah, ini syarrul Murji'ah. Mengenal Allah di kalbu aja. Maka mereka menjadikan kalau begitu kekafiran itu apa? Jahal. Bodoh tentang Allah. Nah, yang kedua itu yang berpendapat iman itu hanyalah i'tiqad dengan kalbu saja, tanpa perlu mengucapkan dengan lisan. Ini kacau ini, orang munafik nanti juga bisa jadi orang beriman. Ya. Nah, ini pendapatnya Asy'ariyah. Yang ketiga yang menyatakan iman itu hanyalah ucapan dengan lisan. Ya, afwan. Ya. Dunan nutqi. Ini cukup apa? Iman itu cukup di kalbu tanpa ucapan. Ini nanti Abu Thalib bisa jadi beriman. Karena Abu Thalib tidak mengucapkan namun meyakini di dalam kalbunya kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan dengan lisan, ya, walaupun tanpa perlu meyakininya di kalbu. Nah, ini pendapat Karomiyah. Ini gawat ini. Ini konsekuensinya apa? Nanti orang-orang munafik jadi beriman. Nah, yang keempat yaitu yang menyatakan iman adalah keyakinan dengan kalbu dan ucapan dengan lisan namun tanpa amalan, maka mereka adalah Murji'atul Hanafiyah. Terus lanjut baca Niko. Su'alun hal minal kufri mualatul kufari. Al-jawabu mualatul kufari muharramatun wa batilatun. Wa idha ahabba ma hum alaihi minal kufri soro kafiron. Taib. Kemudian pertanyaan diajukan pada Syekh. Wai Syekh, apakah berloyalitas kepada orang-orang kafir itu termasuk kekafiran? Maka kata Syekh, berloyalitas kepada orang-orang kafir itu diharamkan dan batil. Apabila orang tersebut mencintai kekufuran yang ada pada mereka, maka jadilah dia kafir. Ya, terus gantian ke Repi. Bismillah. Thumma qal su'alun. Athabakumullahu. سائل يقول قول المؤلف رحمه الله في الثلاثة أصول إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. هل هذه الثلاث مسائل هي الحد والواجب تعلمه في العقيدة؟ الجواب هذه من أهم مسائل العقيدة. نعم. Penanya berkata, semoga Allah memberikan pahala Anda, wahai Syekh. Ini ada yang bertanya. Sesungguhnya ucapan mu'alif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul, ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini, ya, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Ya, ditanya di sini, apakah wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan ini? Apakah tiga permasalahan ini adalah had, batasan, wajib yang untuk mempelajarinya dalam akidah? Kata Syekh, hada min ahammi masailil akidah. Ya, ini tiga hal ini, mengenal Allah, mengenal din, mengenal Rasul, adalah termasuk diantara perkara terpenting dalam akidah. Permasalahan terpenting dalam akidah. Terus lanjut. Su'alun athabakumullahu. البعض ممن يشاهد المباريات يتأخر عن صلاة الجماعة وذلك حتى لا يفوتهم شيء من المباراة فهل هذا يقدح في توحيدهم ومحبتهم لله؟ يقدح. الجواب نعم. هذا ينقص توحيدهم لأنهم قدموا محبة المباراة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قدموا محبة المباراة ومشاهدتها على ما ومشاهدتها على ما يحبه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. Penanya berkata, semoga Allah memberikan pahala, wahai Syekh. Sebagian orang yang mereka menyaksikan Al-Mubarayat, beberapa tanding, ya, tanding bola, pertandingan bola, mereka mengakhirkan sholat jamaah supaya hatta la yafutahum syai'un min hadil mubarayat min hadil mubarayat, ya, supaya tidak terlewatkan pertandingan tadi. Akhirnya diakhirkan, ntar aja dah, ntar kita kelewat, gak nonton babak pertama, babak kedua. Allahu musta'an. Ya, maka hal ini membuat, ya, mencoreng tauhidnya dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab dari Syekh, ya, ini mengurangi kadar tauhidnya. Karena apabila mereka lebih memprioritaskan kecintaan terhadap pertandingan bola daripada ketaatan pada Allah, ya, dan mereka lebih memprioritaskan kecintaan kepada pertandingan bola dan nonton menyaksikan hal tersebut di TV atau langsung daripada apa yang kau cintai, maka ini diancam oleh Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, katakanlah apabila bapak kalian, anak kalian dan saudara kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulullah, jihad fi sabilillah fatarabbasu, ya, tunggulah. Terus gantian siapa? Kasih Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah, su'alun, hal tadawi bir bi ar-ruqyati wa ghairiha min wasa'il at-tadawi fihi naqsun fil iman. Al-jawabu at-tadawi bil adwiyati al-mubahati sababun min al-asbabi allati yubahu ta'atiha ma'al i'timadi wa tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda fala yatrukul asbaba wa ya'khudhu tawakkula faqat wa la ya'khudhu al asbaba wa yatruku at tawakkul. Kenapa ya'khudhu panjang? Anafzat. Wa la ya'khudhu wa la ya'khudhu al asbaba wa yatruku at tawakkula bal yajma'u bainahuma. Hadza tariqu ahli al imani al jam'u baina fi'lil asbabi annafi'ati ma'a tawakkuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wal ilaju sababun mubahun. Nah. Oi Syekh, apakah berobat dengan ruqyah dan yang lainnya itu dari berbagai sarana berobat itu mengurangi iman? Maka kata Syekh, berobat dengan obat-obatan yang mubah itu sebab keimanan, ya, yang Allah perkenankan. Itu diantara sebab-sebab yang Allah perkenankan untuk dilakukan. Namun dengan tetap bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seseorang meninggalkan sebab, dia mengambil tawakal saja. Bahkan dia mesti mengambil sebab, meninggalkan, ya, apa? Janganlah dia mengambil sebab kemudian meninggalkan tawakal. Harus dihimpun diantara keduanya. Inilah tariq ahlil iman. Menggabungkan antara, ya, perbuatan sebab yang bermanfaat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berobat itu hanyalah sebab yang mudah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di catatan kaki Subul Salam yang kemarin kita bacakan. Taibar kalafik. Soalun. Antian berikutnya. Rai, baca Rai. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Su'alun, bayyin lana kaifa yakunul jam'u baina mubahat baina mahabbatil walidi li auladihi wa mahabbati lillahi ta'ala. Al-jawabu, na'am, idza ta'aradat mahabbatuhum ma'a mahabbatillahi wa qaddimat mahabbatuhum 'ala mahabbatillahi fa hadha huwa alladhi fihi al-wa'id. Fa idza tarakta as-salata al-jama'ati li ajli ta'ati auladika. Boleh juga dibaca idza turikat as-salatu, boleh juga tarakta as-salata. Terus li ajli ta'ati auladika au ahadin minal khalqi faqad qaddamta mahabbatahum aw taraktal jihada aw taraktal jihada fi sabilillahi wa huwa muta'ayyinun bidhalik 'alayka aw taraktal hijrata min ajli at-tam'i fil tama'i fi ajli at-tama'i fil watani aw fil waladi aw fil maskani fahada min taqdimi mahabbati hadhihi al-asya'i ala mahabbatillahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Syekh ditanya, "Wahai Syekh, tolong jelaskan bagaimana cara mengkompromikan, menggabungkan antara kecintaan ke seorang anak seorang orang tua kepada anak-anaknya dan dengan kecintaan kepada Allah. Gimana caranya itu?" Maka kata Syekh, "Ya, apabila ya sebertabrakan kecintaan ya mahabbatuhum mahabbatillah, kecintaan terhadap mereka anak-anak dengan kecintaan kepada Allah, maka kecintaan ya wa quddimat mahabbatuhum ala mahabbatillah. Ya. Dan didahulukan kecintaan terhadap mereka daripada kecintaan kepada Allah, fa hadza huwal ladzi fihil wa'id. Ya, maka orang inilah yang mendapatkan ancaman. Ya. Apabila sholat jamaah ditinggalkan karena ketaatan terhadap anak-anak atau salah seorang makhluk, berarti fa idza tarakta gitu kan. Ya, faqad taraqaddamta mahabbatahum, berarti Anda telah mengedepankan kecintaan terhadap mereka. Ya, au tarakta jihad, atau Anda meninggalkan jihad fisabilillah wa huwa muta'ayyanun 'alaika. Padahal jihad tersebut sudah ditentukan untuk Anda. Atau Anda meninggalkan hijrah karena tamak terhadap ya tanah air atau ya walad ya kepada anak atau yang pada maskan tempat tinggal, maka ini berarti bentuk mendahulukan memprioritaskan kecintaan terhadap ini semua daripada kecintaan pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai malam ini ya kajian kita ya ba'du fawaid suratul Fatihah. Insyaallah Selasa besok kita lanjut dengan subuhul salam ya, nambah jam subuhul salam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.